وعلى آله وأصحابه ومن والاهم مع بعض. طيب. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا mulai dari ayat yang lalu alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa itu sampai beberapa ayat ini nanti sampai ayat litasluku minha subulan fijaja itu seakan-akan sebagai istidlal beliau yakni dengan dalil-dalil yang menunjukkan ilzamat dalil-dalil ilzam dalilun muzim artinya dalil muzim ini menggiring orang yang mendengarnya untuk tidak punya pilihan lain selain menerima itu. Diterangkan di dalam ayat-ayat sejak ayat 15 ini dalil-dalil tentang rububiyah Allah. Kenapa rububiyah Allah yang diungkapkan oleh para anbiya dari sejak Nabi Nuh alaihi salam sampai Rasulullah SAW dan bahkan dakwah ahli tauhid setelah para anbiya ini selalu mengungkapkan tentang tauhid rububiyah. Pertama karena tentang rububiyah Allah ini telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam fitrah manusia. Ketika Allah mengambil persaksian dari seluruh manusia. Nah, ketika mereka dikeluarkan dari sulbi bapak mereka, mereka diambil perjanjiannya oleh Allah dengan Allah menyatakan alastu bi rabbikum. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kamu? Yang menciptakan kamu, yang membuat kamu wujud, yang mengatur kamu, mengendalikan kamu dan memberi rezeki kepada kamu, menundukkan alam semesta untuk kamu. Dan kita sudah menyaksikan, tidak ada satupun manusia melainkan meyakini bahwa Allah sudah mengakui, mempersaksikan bahwa Allah adalah Rabb-nya. Kita sudah menyatakan qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Kalau ini muncul di zaman sekarang atau orang-orang yang di zaman itu turun ini kitab-kitab kepada mereka diutus kepada mereka para rasul dan anbiya itu tidak lain adalah karena mukabarah sombong ya mendustai hati kecilnya sendiri ya mengingkari fitrahnya sendiri hawa nafsunya menentang hawa nafsunya yang menolak sehingga mereka benar ini seperti Firaun mengatakan berani dia mengatakan ana rabbukumul a'la padahal dia tahu Allah yang menciptakan dia dan dia dahulunya tidaklah bukan sesuatu yang bisa disebut. Namrud juga demikian. Juga umat orang-orang di zaman ini mereka mengingkari Allah sebagai Rabb menciptakan alam semesta karena kesombongannya. Maka di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ini dalil-dalil ilzamat namanya. Ya. Artinya apa? Ketika seorang itu mengakui bahwa Allah adalah pencipta dia, penguasa jagat semesta, pencipta, pemilik alam semesta raya dan semua isinya termasuk perbuatan-perbuatan manusia, termasuk perasaan-perasaan manusia, termasuk kemampuan-kemampuan manusia yang menundukkan semua isi alam ini untuk dia, maka kalau dia mengakui Allah yang menguasai itu semua, tidak ada pilihan lain kecuali apa? Menyerahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah tuntutan yang semestinya tidak bisa ditawar oleh orang yang mengakui Allah adalah pencipta, penguasa alam semesta. Dia harus tunduk kepada Allah, dia harus beribadah kepada Allah. Ini bukti dia mengakui bahwa Allah adalah Rabb. Kalau diistilahkan dengan bahasa mereka sebagai Tuhan, maka dia harus punya konsekuensi yang tidak bisa ditawar bahwa hanya Allah yang dia sembah. Karena dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah ma'ala. Nah ini di dalam banyak ayat selalu dia diungkap dengan cara seperti ini beliau menyebutkan Allah yang dalam sebagian dalam ayat ini wallahu anbatakum minal ardi nabata. Allah yang menciptakan kalian, menumbuhkan kalian, mengeluarkan kalian dari tanah. Hina khalaqa abakum Adam alaihi salam wa antum fi sulbih. Ketika Allah menciptakan bapak moyang kalian Adam alaihi salam sementara kamu masih di dalam punggungnya. Belum berwujud masih menjadi cikal bakal di alam roh kalian sudah ada, tapi belum diletakkan di dalam ini, dikeluarkan dari sulbi Nabi Adam. Ketika Allah keluarkan, maka kemudian Allah mengingatkan, alastu bi rabbikum. Nah, kita semua sudah mengakuinya, bala syahidna. Nah, tidak ada pilihan lain. Qala qawluhu ta'ala summa yu'idukum fiha. Kemudian Allah yang mengembalikan kamu padanya. Allah yang mengembalikan kamu ke dalam tanah itu. Indal maut, ketika kamu mati setelah dikenal, ya, dimanapun kamu mati, kamu dikembalikan ke dalamnya. Ada yang terkubur dalam tanah menjadi. Nah, yang jelas dia menyatu, ya. Nah, dengan asalnya kembali. Wa yukhrijukum ikhraja, dan mengeluarkan kamu dari dalamnya. Nah, ini lil ba'ti wan nusur. Seperti dalam ayat yang lain juga, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu kami ciptakan, kepadanya ke dalam tanah kamu kami kembalikan, dan kami keluarkan kamu dari dalamnya pula pada kali yang lain. Ini lil ba'ti wan nusur, untuk kebangkitan dan untuk dikumpulkan kamu semua dan untuk dibalasi. Maka setelah kamu mengakui itu semua, fa huwa alladhi yamlikul hayata wal mauta wan nusur, maka dialah yang menguasai, memiliki kehidupan, kematian, dan punya kekuasaan untuk mengembalikan kamu. Wa qawluhu wallahu ja'ala lakumul arda bisata ay mabsutatan muhayya'atan lil intifa'i biha. Maknanya bisat yakni mabsuta, dihamparkan, dibentangkan. Ya, saking luasnya, walaupun kita yakni yang tahu bumi ini bulat, tapi karena luasnya jadi tidak terasa kalau itu bulat. Beda kalau misalnya dengan benda yang kecil. Ya, benda yang kecil, ya, diletakkan, kita meletakkan sesuatu padanya yang besar ukuran yang hampir sama, itu jelas kita bisa melihat, ya, itu apa? Kalaupun misalnya kita punya perasaan seperti ini, ya, dia akan mengakui bahwa bumi yang dia tempati ini bulat. Kenapa? Dia miring. Nah, tapi ketika karena luasnya bumi ini, kita mungkin ini lebih sangat kecil dan sama seperti sebutir pasir di bumi ini. Seakan-akan itu sudah datar. Seakan-akan itu datar. Ini juga beliau ulas pada mungkin sudah lewat dalam pembahasan surat An-Nazi'at. Ya, jadi meskipun artinya apa, dengan penelitian dia, kita mungkin mau tidak mau menerima bahwa bumi ini bulat, tapi karena besarnya bumi ini dan kecilnya kita yang menempati bumi ini, seakan-akan itu sudah datar. Nah, muhayya'atan, disediakan, disiapkan, lil intifa'i biha. Ini bumi ini sudah disiapkan oleh Allah, sudah disediakan oleh Allah untuk kita manfaatkan. Litasluku minha subulan fijaja. Supaya kamu ini mengambil, ini menempuh di atas jalan, membuat jalan, lorong-lorong, celah-celah di sana, membuat jalanan. Dan ini kita buat tempat tinggal. Ya, apakah jalan itu berliku, ya, atau menurun, mendaki. Nah, semua sudah disediakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat mungkin apa namanya gambar-gambar alami mungkin di laptop atau di komputer itu, subhanallah, di puncak-puncak gunung ternyata ada perkampungan. Pernah lihat kan? Itu sampai mereka membuat tangga untuk masuk ke dalamnya. Itu langsung, bahkan sebagiannya tidak langsung ke puncak, tapi membuat melubanginya, ya, membuat gua lorong, nanti di bawah itu baru kemudian masuk dari tempat yang lain, subhanallah. Tapi negeri-negeri seperti ini, kalau melihat kondisinya, itu negeri-negeri yang sudah pernah diadab oleh Allah. Nah, sehingga tidak ada lagi sisa di sana. Qala falaula annahu basataha lama amkana dhalik. Kalau Allah tidak membentangkannya, maka tidak mungkin kamu bisa membuat jalan. Ini seakan-akan ini karena luasnya dan Allah mudahkan bumi itu untuk diinjak, untuk kita buat jalan padanya. Nah, maka ketika Allah memudahkan yang demikian, barulah kita mampu untuk membuat jalanan di atasnya. Hatta walaupun itu kadang-kadang mungkin sebagian itu adalah gunung, dibuat celah ataupun dibuat di pinggir-pinggir, di punggung-punggung gunung tersebut, jalanan-jalanan yang berliku. Antum yang mungkin ke Sumatera mungkin bisa melihat jalanan, nah, berkelok-kelok di Sumatera atau di pinggir danau. Nah, ada yang sampai 40 memutar, nah, ke bawah, ya. Sementara di bawahnya jurang danau, seperti danau Maninjau. Qala bal wala amkanahum harsaha wa ghirsa. Bahkan tidak memungkinkan mereka, tidak memudahkan mereka untuk bercocok tanam, membuat sawah ladang di atas di atasnya, wa zara'aha, menanaminya, mengolahnya, wal bina' wa sukuna la dhahriha. Dan tidak mampu pula untuk membuat bangunan dan tidak pula tenang di atas punggung bumi tersebut. Nah, ini semua mengingatkan kepada kita manusia, Allah yang semuanya itu membuat yang demikian, yang memudahkan. Maka kalau kamu sudah mengakui dan mengimani bahwa Allah yang berbuat seperti ini, mengapa kamu cari ibadat, menyerahkan ibadah kepada yang lain? Mengapa kamu minta pertolongan kepada yang lain? Yani tawassul kepada makhluk, meminta syafaat kepada makhluk, karena padahal mereka bukan pemiliknya. Nah, padahal mereka tidak memiliki sedikit pun kekuasaan untuk menghidupkan, untuk mematikan, atau untuk membangkitkan. Bahkan tidak bisa memberi manfaat untuk diri mereka sendiri. Dalam keadaan mereka, kalau misalnya dibongkar jenazah mereka, tidak ada mampu untuk menolongnya. Nah, disakiti, bahkan ketika meninggal dunia Rasulullah SAW, dimandikan oleh para sahabat, menunjukkan beliau sudah wafat. Kenapa kalian minta syafaat kepada beliau? Beliau bukan pemiliknya. Ini digiring dengan ayat-ayat yang seperti ini. Nah, kalau kamu memang mengakui Allah semua yang menciptakan, bahkan menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan menyerahkan ibadah kecuali kepada Allah. Ini yang diingatkan oleh Nabi Nuh dan juga nabi-nabi yang lain, juga para duat yang seperti yang kita sebutkan pada waktu yang lalu dalam pertemuan yang lalu, bahwa diingatkan oleh Syekh Al-Albani, at-tauhid awalan ya du'atan du'atan Islam. Tauhid yang pertama, ingatkan mereka kepada tauhid. Kalau misalnya ini apa? Nah, berhadapan dengan orang-orang seperti ini, ingatkan dengan fitrah mereka. Nah, qala Syekh rahimahullah, qala ta'ala, qala Nuh syakian li rabbih. Nah, ini keluhan Nabi Nuh, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang beliau terima dari sikap kaumnya, umat manusia ketika itu, mengeluh kepada Allah. Nah, curhatnya kepada Allah. Nah, ini mereka para anbiya, setiap ada persoalan, setiap ada kerendam, tidak lari mereka. Nah, walaupun mereka punya teman-teman dekat, tapi mereka lebih datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mengadu kepada Allah tentang kelemahan dirinya, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mengapa jadi seperti ini? Ya. Mengapa jalannya misalnya, entah itu jalan urusan dakwah, entah itu urusan keluarga atau urusan dagangannya, pekerjaannya. Adukan kepada Allah karena Allah yang membuat seperti itu. Ya, nyanyi dengan sesamanya. Kenapa jadi seperti ini? Dia dengan kita, kita dengan dia. Nah, tinggal kita istighfar kepada Allah. Kalau memang itu dari kita, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau memang dari dia, sudah urusannya dengan Allah. Doakan kebaikan. Qala syakian li rabbi inna hadzal kalam wal wa'd wa tadzkir. Beliau mengadukan kepada Allah bahwa kalam, perkataan-perkataan beliau, nasihat-nasihat beliau, peringatan-peringatan itu, mana ja'afihim, tidak bermanfaat, tidak manjur. Tidak manjur, tidak berguna bagi mereka. Wala afad, tidak memberikan faedah. Tidak memberikan faedah, karena beliau lihat mereka semakin keras kepala, semakin jauh, semakin menentang. Innahum aswauni. Nah, wahai Rabbku, sungguh mereka mendurhakaiku. Fima amartuhum bihi. Terhadap perkara-perkara yang aku perintahkan mereka untuk menjalankannya, aku bertauhid kepada Allah. Wattaba'u man lam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka mengikuti orang-orang yang tidak menambahi dia amalannya, ini harta dan anaknya, kecuali sekarang ini kerugian. Ini asawur rasul. Mereka umat Nabi Nuh mengingkari rasul. An-nasih, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, ad-dal alal khair, yang menunjukkan kepada kebaikan. Wattaba'u al-mala', mereka mengikuti justru para pembesar. Wal asyraf, para pemuka. Ini menjadi juga seperti disebutkan oleh para ulama dan semacam sunnatullah, bahwa seperti dinyatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ya, ma afsadad din illal muluk wal ahbarusu wa ruhbanuha. Tidak ada yang merusak agama ini kecuali orang-orang yang orang-orang kayanya, orang-orang yang pemuka-pemuka masyarakat, dalam artian apa, orang-orang bangsawan, malak wal asyraf, ya, al-muluk yang digambarkan oleh beliau, al-muluk juga Allah. Nanti kalau baik. Itu diterangkan oleh beliau, dan beliau menyebutkan ra'aitu dzunub tumit, dan syair beliau itu wa ma afsada ad-din illal muluk wa ahbaru su wa ruhban. Tidak ada yang merusak agama ini kecuali para raja, para penguasa, para pemimpin dan para pemuka serta ahbaru su, ulama-ulama yang su, mereka yang memiliki ilmu tapi jelek kelakuannya, akhlaknya, pemikirannya, dan ruhban wa ahli ibadah yang rusak. Nah, maka diingatkan oleh para ulama, nah, ittahdharu fitnatain, hadil fitnatain azimatain. Yani min fitnatil ulama wa min ulama su wa ruhban su. Hati-hati dua ini, dari dua fitnah ini, ahli ibadah yang su dan yang jahat, yang salah, menyimpang, nah, dan dari ulama-ulamanya. Nah, fitnah ini ditimbulkan kedua kelompok ini sangat-sangat besar. Nah, buat tabaul malak wal ashraf alladzina lam tazirhum amwaluhum wa la auladuhum illa khasara, yang tidak menambahi mereka harta dan anak mereka melainkan kerugian. Semakin jauh karena merasa bangga, karena merasa besar, merasa hebat dengan harta dan anak itu, mereka merasa menang, mampu untuk melakukan sesuatu yang mungkin menurut mereka lebih baik daripada Nuh. Apalagi mereka menganggap bahwa mattaba'ta illa ila alladhi aradiluna badiyar ra'i. Ini yang mereka katakan sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam surat Hud. Nah, bahwa ya Nuh, nah bagaimana kami akan mengikuti engkau, padahal orang-orang yang mengikuti bersamamu itu orang-orang yang aradil, orang-orang yang rendah di kalangan kami, orang-orang miskin, orang-orang yang hanya menerima saja, tidak kritis. Nah, taklid, hanya mau menerima saja, tidak menggunakan akalnya, badiyar ra'i. Ini dianggap orang-orang yang bersama Nabi Nuh. Usir mereka. Nah, sama seperti itu juga. Nah, ribuan tahun kemudian orang-orang Quraisy, nah, yang ini bersama Rasulullah, boleh kami akan duduk bersamamu, tapi singkirkan orang-orang ini. Bilal bin Rabah, Suhaib bin Sinan, Zaid bin Harithah, kemudian Ammar bin Yasir, ini orang ini jauhkan dulu. Nah, ini diingatkan oleh Allah dalam beberapa ayat, ya. Nah, qala ay halakan illa khasara, maknanya halakan wa tafwitan lil arbah, ini kebinasaan dan hilang dari enam, tidak memperoleh keuntungan. Fa kaifa biman in qada lahum wa ata'ahum, bagaimana pula dengan orang yang mentaati mereka dan tunduk kepada mereka. Nah, orang yang pemimpin-pemimpinnya, pemuka-pemukanya seperti itu, tentu orang-orang yang mereka itu sekedar mengikuti mereka juga demikian. Wallahu a'lam bissawab. Qala qawluhu ta'ala wa makaru makran kubbara. Kemudian mereka, kata Nabi Nuh, melakukan makar yang besar, ai makran kabiran balighan fi mu'adatil haq. Nah, makar yang sangat besar, yang betul-betul hebat untuk menentang, mengingkari al-haq. Wallahu a'lam bissawab. Apa makarnya? Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lainnya. Ini dalil-dalil izamat ini diajarkan di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, ini dua prinsip yang penting dalam masalah ini, bahwa tauhid rububiyah, iqrar bi tauhid rububiyah yastalzim iqrar bi tauhid uluhiyah. Ini tidak mungkin. Nah, sehingga kita akan bertanya kepada orang-orang yang menyembah kuburan, minta syafaat kepada habaib, kepada wali, wali songo, wali dosa, ataupun yang lainnya. Kenapa kamu minta syafaat kepada mereka? Nah, mereka tidak akan mampu mengatakan bahwa wali-wali ini yang menciptakan alam semesta. Lantas, mengapa? Nah, jawabannya akan sama dengan yang disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus dan surat Az-Zumar. Mana abuduhum illa liyukaribuna illallahi zulfa. Seperti dalam surat Az-Zumar. Kami tidak menyembah mereka. Kami cuma ingin Allah mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ditanya lagi. Ya, kalau dikejar lagi, nah, mereka ini yang akan memintakan syafaat untuk kami di sisi Allah. Para wali Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain, sehingga mereka datang, ya, mengharapkan syafaatnya, ya, berdoa di kuburannya, meminta kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini penggiringan seperti itu. Nah, ya, artinya dengan apa? Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mengakui tauhid uluhiyah itu tersimpan di dalamnya, tersirat di dalamnya, terkandung di dalamnya pengakuan dia tauhid rububiyah. Kenapa kamu berdoa kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan saya. Karena Allah yang beri rezeki saya. Karena Allah yang memudahkan urusan saya. Kan rububiyah Allah. Nah, ini menuntun kita untuk, nah, dua kalimat ini saja itu sudah menuntun kita untuk tunduk kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menggiring, membantu kita untuk menggiring. Kalau kita sudah meyakini, memudahkan kita untuk menggiring saudara-saudara kita yang lain, mungkin kerabat kita, nenek kita, paman kita yang masih melakukan seperti itu, enak membawanya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah.